بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة باب apakah boleh seorang mayit dikeluarkan dari kuburnya atau lahadnya karena sebuah sebab. Ini pembahasan bab berikutnya dalam Kitabul Janais. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengangkat sebuah permasalahan, apa hukumnya mengeluarkan mayit dari kuburannya? Membongkar kuburan, mengeluarkan mayit dari kuburannya. Di sini beliau menggunakan bahasa istifham, bahasa pertanyaan. Apakah boleh? Tidak menjazm, tidak menyebutkan secara pasti hukumnya. Sebabnya adalah hadis pertama yang beliau sebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul Rasul Munafiqin, ini ada kemungkinan takhsis, itu khusus untuk kasusnya Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik. Alasan yang kedua, pada hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah tentang ayahnya, di situ ada ihtimal mauquf. Ihtimal mauquf ini tindakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bukan tindakan Rasul, bukan sabda Rasul. Ini dua kemungkinan. Ala kulli hal, khulasatul masalah, hukum asal al-mayyit, yang namanya mayyit, tidak boleh dikeluarkan dari kuburannya atau liang lahatnya. Atau dengan bahasa yang lain, hukum asal tidak boleh membongkar kuburan dan mengeluarkan mayatnya, memindahkan mayatnya. Itu hukum asal. Sebab kuburan tempatnya mereka, tempat tinggalnya para mauda, orang-orang mati itu kuburan. Yang kedua, dikarenakan khawatir akan mematahkan tulang-tulangnya. Disebutkan dalam hadis, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayya, mematahkan tulang sang mayit itu seperti mematahkannya ketika masih hidup. Tidak boleh, artinya tidak boleh. Nah, sehingga hukum asalnya tidak diperbolehkan nabsyul kubur, membongkar kuburan. Hukum asalnya tidak boleh mengeluarkan mayat, mayit dari kuburnya, dari liang lahat. Dikecualikan dhabitnya illa limaslahatin, kecuali karena sebuah maslahat. Karena sebuah maslahat. Bisa jadi itu maslahat bagi sang mayit, atau kemaslahatan bagi yang masih hidup, atau kemaslahatan umum. Barakallahu'alaikum. Tayyib. Contoh kemaslahatan bagi sang mayit, misal dia dikuburkan di pemakaman umum, di situ ada muslimin, ada kufar, atau mungkin bahkan dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir, sementara dia muslim. Maka diperbolehkan bagi keluarga untuk membongkar kuburannya, dipindahkan jenazahnya ke pemakaman yang lain, ke kuburan yang lain, kuburannya kaum muslimin. Ini untuk maslahatul mayyit. Prinsipnya barakallahu fikum, prinsipnya tidak diperbolehkan menguburkan jadi satu kaum muslimin dengan kaum kufar. Orang-orang kafir itu punya makbara sendiri, makbaratul kufar. Kaum muslimin punya makbara sendiri, makbara muslim. Itu dalam Islam demikian dipisah barakallahu fikum. Tayyib. Ketika ada seseorang muslim yang dikuburkan bersama-sama dengan kaum kufar, maka diperbolehkan bagi keluarga untuk membongkar kuburannya, dipindahkan ke makbaratul muslimin. Dipindahkan kepada kuburan kaum muslimin. Ini limaslahatil mayyit. Paham tuh? Limaslahatil mayyit. Karena maslahat sang mayyit tadi. Contoh limaslahatil hayy. Kemaslahatan orang masih hidup. Kemaslahatan orang hidup, bukan kemaslahatan sang mayit. Misal, ayahnya atau ibunya atau keluarganya dimakamkan satu liang bersama dengan orang-orang lain. Entah karena waktu itu ada sebuah musibah, sebuah kondisi yang tidak memungkinkan dipisahkan jenazahnya. Bapaknya atau ibunya, barakallahu fikum, pada waktu matinya itu, dikuburkan satu liang dengan orang lain. Sang anak ketika besar tahu tuh orang tuanya dikuburkan satu liang dengan yang lain, enggak nyaman. Dia merasa enggak nyaman begitu. Berniat untuk memakamkannya, menguburkannya sendirian. Maka diperbolehkan bagi dia untuk membongkar kuburan bapaknya atau ibunya atau keluarganya. Dibongkar, dipindahkan ke pemakaman yang lain atau dikuburkan tersendiri. Dikuburkan tersendiri. Ini bukan kemaslahatan sang mayit, tapi kemaslahatan yang hidup. Hadza yajuz. Au li maslahatin 'ammah, atau untuk kemaslahatan umum. Seperti dari pihak pemerintah memiliki proyek, misalkan proyek pembuatan jalan tol, gitu ya. Baik, ini proyek dibikin petanya. Ternyata pada peta tadi itu menerjang areal kuburan. Paham ya? Menerjang areal kuburan. Dicari jalan keluar nggak mungkin. Mau dibelokkan tidak mungkin, belok kanan tidak mungkin, belok kiri tidak mungkin, naik ke atas juga bawahnya ada kuburannya. Maka dalam kondisi yang demikian diperbolehkan untuk dibongkar semua kuburan-kuburan tadi, dibongkar, dipindahkan ke lokasi yang lain. Entum? Bongkar semuanya, dipindahkan mayat-mayatnya, tulang belulangnya, dipindahkan ke kuburan yang lain. Selesai, baru kemudian tempat tersebut bisa diteruskan sebagai lahan jalur tol. Atau yang lainnya, barakallahu fikum, misalkan ada sebuah lahan, ini lahan pemakaman kuno, kuburan kuno ini, lama sekali kuburan zaman dahulu kala, zaman kolo bendui, nah, katanya orang Jawa. Itu lahan itu tempat master planningnya, planning besar pemerintah di situ, itu tuh pemukiman. Dibikin untuk perumahan, untuk perumnas, atau perumahan apa, pemukiman warga. Tidak ada lagi tempat yang lain yang strategis, yang bagus kecuali itu. Maka diperbolehkan untuk dibongkar kuburan yang lama tadi, tulang belulangnya, mayatnya semua dikumpulkan, dimakamkan di lokasi yang lain, dipindahkan lokasi ke tempat yang lain. Baru kemudian dipakai untuk pemakaman dan pemukiman. Hadza yajuz. Ini lima selamat ya kan. Lima selahatin ammah, untuk kemaslahatan umum. Al-muhim lima selahatin, untuk sebuah kemaslahatan, dan diminta ini betul-betul kemaslahatannya begitu urgen, begitu penting, sehingga diperlukan untuk dibongkarnya kuburan tadi. Barakallahu. Sebagian mereka menyebutkan untuk kemaslahatan penyelidikan. Ada yang mengatakan boleh. Ini ada sebuah kasus dan segala macamnya yang ditangani oleh pihak pemerintah. kasus pembunuhan atau kasus apa atau apa begitu, yang secara pemerintahan mengharuskan harus dibongkar kuburan orang satu ini. Entar cari apanya atau apanya begitu untuk membongkar sebuah peristiwa, ada yang mengatakan hadza yajuz. Ini juga li maslahatin ammah, untuk kemaslahatan umum. Ala kulli hal, hukum asalnya tidak boleh dipindahkan. Hukum asalnya tidak boleh dibongkar, dikeluarkan dari kuburnya atau lahatnya, kecuali li maslahatin atau li hajatin masah. Maslahat umum, hajat yang sangat mendesak. Mungkin kemaslahatan sang mayit, atau maslahatnya orang yang masih hidup, atau kemaslahatan umum untuk semua umat manusia atau kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Nah, kita baca hadisnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ali ibn Abdillah ibn al-Madini. Ali ibn Abdillah ibn al-Madini dikenal dengan Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Sufyan qala Amr. Sufyan yang meriwayatkan dari Amr adalah Sufyan ibn Uyainah. Qala Amr, berkata Amr, Amr bin man? Amr bin Dinar. Naam. Ini gurunya Sufyan. Sufyan ibn Uyainah min athbatin nas fi Amr bin Dinar. Sufyan ibn Uyainah adalah rawi yang paling kuat, yang paling sabit dalam meriwayatkan dari Amr bin Dinar. Sama disebutkan dalam tarjamahnya, Amr bin Dinar ini ya kawan, sepuh, sangat-sangat lanjut usianya ya kawan. Bicaranya sudah sangat lirih, sangat lemah. Enggak jelas. Gitu. Itu yang bisa menangkap suaranya dan memahami suaranya Ibnu Uyainah. Kenapa? Lituli mulazamatih. Dikarenakan mulazamah yang begitu lama dengan Amr bin Dinar. Sampai ngerti ngomong apa ini. Barakallahu fikum. Sufyan bin Uyainah sendiri yang memuji gurunya. Haddatsana Amr bin Dinar wa kana thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan. Berhentinya karena kehabisan nafas. Telah menyampaikan kepada kami hadis guru kami Amr bin Dinar, dia seorang rawi yang thiqah thiqah thiqah thiqah thiqah thiqah thiqah thiqah sampai habis nafasnya. Dihitung 9 kali mengatakan thiqatan thiqah. Itu pujian yang luar biasa pada gurunya. Hadza Amr bin Dinar. Qala sami'tu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Saya pernah mendengar Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Ubay ba'dama udkhila hufratah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendatangi kuburannya Abdullah bin Ubay. Siapa dia ikhwan? Man hadha rajul? Hadha ra'sul munafiqin. Tokohnya kaum munafiqin zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dikenal permusuhannya begitu besar. Dikenal takhzilnya. Betul-betul menggembosi kaum muslimin dari Islam. Hadha Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul mendatangi kuburan dia. Ba'dama udkhila hufratah, setelah sudah dimasukkan ke liang kuburnya. Fa'amara bihi fa'ukhrij, Rasul memerintahkan untuk dikeluarkan dari kuburannya. Fa'udhu'ahu ala rukbataihi, lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam meletakkan dia pada dua lututnya. Wa nafatha alaihi min riqih, lalu Rasul meniupkan pada Abdullah tadi riqnya, itu tiupan disertai dengan sedikit liur. Baik, ada riq. Wa albasahu qamisah, dan Rasul mengenakan gamisnya untuk Abdullah bin Ubay tadi. Fallahu a'lam. Wa kana kasa Abbasan qamisah, wa kan, dan dulu, yani Abdullah bin Ubay ini, ikhwan, kasa Abbasan qamisah, dia dulu memberikan pakaian gamis kepada Abbas. Abbas, pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Sufyan, berkata Sufyan ibn Uyainah. Wa qala Abu Harun, Dan berkata Abu Harun, dia namanya dalam Musa bin Nabi Isa al-Hannat. Musa bin Abi Isa al-Hannat. Ini yang rajih. Dan dia dari kalangan atba'ut tabi'in. Min atba'ut tabi'in. Di sini dia menceritakan kejadian di zamannya Rasul. Kalau tabi'ut tabi'in mengatakan qala Rasulullah, namanya apa Ikhwan? Namanya apa namanya? Mursal? Apa mursal? Namanya? Namanya mu'dal. Sebab yang mengatakan atau yang menceritakan kejadian zamannya Rasul, seorang tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in mengatakan qala Rasulullah, dua yang gugur. Alat tawali. Berturut-turut. Maka namanya adalah mu'dal. Kalau tabi'i mengatakan qala Rasulullah, maka dikatakan mursal. Ini mu'dal. Hada mu'dal. Qala Abu Harun, wa kana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qamisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu memiliki dua gamis. Faqala lahu ibnu Abdullah. Maka berkatalah kepada Rasul putranya Abdullah ini. Namanya juga Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay ibn Salul. Bapaknya munafik, anaknya sahabi. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ada munafik. Putranya namanya juga Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay ibn Salul, sahabiyun jalil. Nah, putranya ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, albis abi qamisak alladhi yali jildak." Ya Rasulullah, tolong pakaikan untuk ayahku gamismu yang melekat di kulitmu itu. Jadi yang melekat di kulit Rasul disuruh mengenakan ke ayahnya. Rasul menggunakan gamis yang lain. Qala Sufyan, berkata Sufyan bin Uyainah, fayarawna, maka mereka dulu memandang berpendapat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam albasa Abdullah qamisahu mukafa'atan lima sana. Rasulullah sallallahu wasallam mengenakan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membalas budi sebagai mukafa'ah, balas budi terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dulu dia memberikan kepada Abbas paman Rasul gamis. Maka Rasul sebagai bentuk mukafa'ah, balas budi, kamisnya dikenakan untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadza awwala. Tsaniyah, dia mengatakan dalam rangka untuk menyenangkan hati putranya ini. Ini Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Wa hadza sahabiyun jalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, ini hadis ada yang mengatakan lihat bolehnya mengeluarkan mayat dari kuburannya. Di sini Abdullah bin Ubay sudah dikubur. Dikeluarkan lagi. Karena Rasul hendak mengenakan kepadanya gamisnya Rasul. Ada yang mengatakan ini khas. Khusus untuk Abdullah bin Ubay. Tayyib. Kenapa dikatakan khusus? Dikatakan Rasul hanya kali itu melakukannya. Dan hanya pada Abdullah bin Ubay saja. Ikhwan. Itu pun dengan dua alasan tadi. Yang pertama untuk balas budi atas kebaikan dia kepada Abbas, paman Rasul. Yang kedua untuk menyenangkan hati putranya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada mengatakan itu adalah hukum khusus. Tapi ada lagi yang mengatakan hukum asalnya bukan khusus, tapi berlaku untuk semuanya. Maka dikatakan boleh mengeluarkan mayat dari kuburannya karena sebuah maslahat. Di sini maslahat siapa ya, Pak? Maslahat siapa ya, Pak? Maslahat Abdullahnya. Limaslahat ya Abdullah bin Ubay. Karena Rasul gamisnya dikenakan kepada sang mayit tadi. Dan yang kedua, maslahatnya Rasul. Karena membalas kebaikan dia kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga, maslahatnya putra dia, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk menyenangkan hatinya dia. Barakallahu fikum. Tayyib, kita baca hadis yang kedua. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad Musaddad ibnu Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala akhbarana Bishr ibn Mufaddal. Qala haddathana Husain Al-Muallim. Husain ibn Zakwan Al-Muallim. Dia punya saudara namanya Hasan. Dia punya saudara namanya Hasan bin Zakwan Al-Muallim Dhaif. Sementara Husainnya Thiqatun. Sehingga ada istilah di kalangan para muhadithin, mukabbar, dhaif, musaghar, thiqah. Tahu mukabbar? Namanya tidak dalam bentuk sighat tasghir, Hasan. Mukabbar itu Hasan, tapi dia dhaif. Kalau musaghar menggunakan sighat tasghir, Husain, tapi dia thiqah. Mukabbar, dhaif, musaghar, thiqah. Contoh yang lain seperti Abdullah ibnu Umar, Al-Umari. Abdullah ibnu Umar Al-Umari, mukabbar ya. Abdullah mukabbar, dia dhaif. Dia punya saudara namanya Ubaidullah ibnu Umar Al-Umari, thiqatun. Musaghar, thiqah. Naam, mukabbar, dhaif, musaghar, thiqah. Tayyib. Qala haddathana Husain al-Muallim. Husain bin Zakwan al-Muallim thiqah. An Ata, huwa Ata bin Abi Rabah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma hadara Uhudun, ketika datang waktu perang Uhud. Da'ani abi minal lail. Malam itu ayahku memanggil aku. Aku dipanggil oleh ayahku pada malam itu. Malam hari sebelum peristiwa Uhud. Jadi besok perang Uhud, malamnya dipanggil. Faqala, berkata ayahku, ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak memandang diriku ini kecuali bakal terbunuh nanti. Yang kali pertama dibunuh dari sahabat-sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sudah ada firasat, katanya orang Jawa, sudah ada firasat bakal terbunuh. Maka dia memberikan wasiat kepada putranya ini, sahabat Jabir. Saya merasa besok bakal terbunuh ini. Orang pertama yang terbunuh dari para sahabat Rasul. Wa inni la atruku ba'di a'azza 'alayya minka ghaira nafsi Rasulillah. Dan aku tidak meninggalkan seseorang yang lebih aku sayangi, yang lebih aku cintai daripada kamu, wahai Jabir. Selain Rasulullah SAW, Rasul paling aku cintai. Setelah itu engkau anakku, sahabat Jabir. Wa inna alayya dayna. Saya, ayahmu ini punya utang. Faqdi, tunaikan hutang ayahmu ini. Wastausi bi akhawatika khaira. Dan hendaklah kau berikan wasiat dengan baik untuk saudari-saudari kamu ini. Jadi yang laki-laki cuma sahabat Jabir. Sementara adik-adiknya semuanya perempuan, masih kecil-kecil. Ayahnya manggil anak tertuanya sahabat Jabir yang laki-laki. Saya pandang besok saya bakal terbunuh. Orang yang paling aku cintai, yang kehormati setelah Rasul adalah kamu. Ayah punya utang, tunaikan utangnya ayah ini. Dan jagalah, rawatlah adik-adik kamu dengan kebaikan. Kata sahabat Jabir, fa'asbahna. Maka kami pun berbagi hari perang Uhud. Fakana awwala qatil. Dan betul ayahku orang pertama yang terbunuh. Wadufina ma'ahu akhar fi qabr. Ketika dikuburkan, dimakamkan bersama dengan ayahku, orang lain satu kuburan, satu liang berdua. ayahku dan orang lain. Disebutkan oleh Al-Hafid dalam syarahnya, dia adalah Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh ibn Zaid ibn Haram al-Ansari. Amr ibn al-Jamuh al-Ansari. Ini teman baiknya ayahnya Jabir. Teman baiknya ayahnya Jabir. Di saat yang sama dia menikah dengan saudari ayah Jabir. Sehingga dia ini adalah amiknya. Jadi suami dari amehnya Jabir. Agar. Amr ibn Jamuh. Tayyib. Kata Jabir, "Tsumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhir." Kemudian setelah itu, setelah peristiwa Uhud tadi, hatiku tidak nyaman, hatiku tidak senang ketika saya biarkan ayahku dikuburkan bersama dengan orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur. Maka saya pun berupaya mengeluarkan jasad ayahku dari kuburannya setelah 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah peristiwa Uhud. Fa idza huwa kayaumi wad'tu. Tiba-tiba ayahku itu kondisinya persis seperti pada hari aku meletakkan di kuburannya. Tidak ada yang berubah. Hunayatan, sedikit pun tidak ada yang berubah. Hunaya syai'an. Sedikit pun tidak ada yang berubah. Ghaira udhunih. Kecuali sedikit di bagian telinganya. Wa qala haddathana Ali ibn Abdullah al-Madini. Qala haddathana Sa'id ibn Amir an-Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. An ibn Abi Najih, Abdullah bin Abi Najih. An Ata bin Abi Rabah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Qal, katanya Jabir, dufina ma'a abi rajul. Dimakamkan bersama dengan ayahku seseorang laki-laki yang lain. Falam tatib nafsi. Hatiku tidak tenang. Hatta akhrajtu. Hingga saya mengeluarkan ayahku dari kuburannya, dari liang lahatnya. Faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Saya pun menguburkannya di kuburan tersendiri. Di liang tersendiri. Nah, di sini kita perhatikan. Ini adalah tindakan siapa ya, Pak? Tindakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ada ihtimal mauquf namanya. Ada kemungkinan ini tindakan Jabir semata. Enggak diketahui oleh Rasulullah SAW. Tayyib, ala kulli hal, ini juga dijadikan sebagai hujjah dalil oleh para ulama untuk menjelaskan bolehnya sang mayat dikeluarkan dari kuburannya, dari liang lahatnya, limaslahatin, untuk sebuah kemaslahatan. Sekarang maslahat siapa ya, Pak? Ini limaslahatil hayy. Ini maslahatnya orang hidup. Bukan mayitnya, tapi keluarganya yang kurang nyaman. Enggak enak gitu, Evan. Kok ayah saya kok satu liang berdua ya? Enggak nyaman dia. Enggak enak gitu, Evan. Maka diperbolehkan untuk dikeluarkan dari kuburannya, dipindahkan ke liang khusus sehingga disendirikan. Hadza yajuz dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Hadis ini kalau tidak azzaqumullah menjelaskan kepada kita tentang fadilahnya para syuhada. Di antara keutamaan mereka adalah orang-orang yang mata syahidan fil ma'arakah, orang yang mati syahid di medan perang fisabilillah, jasadnya tidak hancur. Ketika dikubur, jasadnya tidak hancur. Dengan riwayat ini. Barakallahu fikum, tidak hancur. Ini termasuk dikecualikan. Dalam beberapa riwayat ada beberapa orang yang disebutkan dalam nas jasadnya tidak akan hancur ketika dikuburkan. Itu fadilah mereka. Yang pertama siapa ya, Pak? Para anbiya wal mursalin. Yang kedua, para syuhada ma'arakah. Yang ketiga, para hufadzul Quran. Para penghafal Al-Quran. Ini yang disebutkan dalam beberapa riwayatan, orang-orang yang ketika mati jasadnya tidak akan hancur. Ini fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Para anbiya wal mursalin, syuhada wal ma'arakah yang betul-betul mati syahid syar'i, dan para hufadzul Quran, orang-orang hafadzul Quran tentunya yang betul-betul bagus di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga di sini qolantina azzakumullah menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatul wasiyah, pentingnya memberikan wasiat, menulis wasiat, menyampaikan wasiat, terutama menjelang wafat atau dia mendapatkan semacam firasat gitu bahasanya, ada tanda-tanda qarinah bakal wafat atau bepergian jauh, maka dianjurkan untuk memberikan wasiat. Wasiatnya disampaikan pada keluarganya. Yang disebutkan dalam wasiat tadi perkara-perkara terpenting yang harus diutarakan, terutama terkait dengan hubungan dengan sesama, utang piutang dan segala macamnya dituangkan itu ya Pak. Kemudian pesan-pesan penting yang ingin dia sampaikan kepada keluarganya tentang urusi anaknya atau siapanya begitu, atau terkait dengan jenazahnya supaya dimakamkan dengan cara yang syar'i, atau terkait dengan harta bendanya, dia yang mewasiatkan hartanya untuk fulan tu'alan, untuk mahat fulan, mahat alan, itu semuanya dituangkan. Ahli waris mendengarkan baik-baik, akan lebih bagus ketika dicatat dalam sebuah kertas hitam di atas putih supaya tidak menimbulkan permasalahan. Barakallahu fikum. Paham dong? Selama wasiat tersebut wasiat kebaikan, bukan wasiat kejelekan, maka ahli waris menunaikannya, memperhatikan isi wasiatnya. Kalau wasiatnya berkaitan dengan harta benda, ketentuannya tidak boleh lebih dari sepertiga peninggalan harta. Entah, kalau wasiatnya terkait dengan harta sang mayit, harta dia diwasiatkan untuk fulan atau alan, maka tidak boleh lebih dari sepertiga harta dia, sepertiga ke bawah. Dan yang kedua, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Ini ketentuan-ketentuan penting yang terkait dengan masalah wasiat. Barakallahu fikum. Naam, ini beberapa hadis, ada dua hadis sama-sama dari Jabir bin Abdullah. Yang pertama kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kedua kisah ayahnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yuhfadhan. Dihafalkan dua-duanya atau salah satunya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naam ikhwan, hadza kafi. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل وحفظكم الله